Lalu depan pun yang mana yang paling baik? Soft depan yang paling baik adalah yang kanan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis shufuf. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat terhadap orang-orang yang sholat di samping kanan imam. Sebelah sini. Di samping kanan imam. Jadi terdepan sebelah kanan. Itu Allah akan memuji dan malaikat akan berdoa untuk dia. Secara spesial. Lalu siapakah yang berhak untuk berdiri bersof di belakang imam? Persis di belakang imam. Siapa? Rasulullah mengatakan liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Orang yang di belakang saya adalah orang-orang yang memiliki kemampuan akal. Maksudnya apa? Ngerti masalah fikih, ngerti hukum sholat, ngerti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis cerita dari Qais ibn Ubad. Dia mengatakan, bainama ana fil masjid fi shaffil muqaddam, ketika saya sholat berjamaah, Qais ini sholat berjamaah, posisi saya di shaff terdepan. Di depannya imam, persis depan imam si Qais ini. Fajabazani rajulun min khalfi jabzah fanahani wa qama maqami. Lalu orang yang di belakang saya persis itu narik baju saya. Orang yang di belakang saya megang baju saya ditarik sampai saf kedua. Ketika sampai saf kedua, barisan kedua, orang yang narik saya itu maju ke depan menduduki posisi saya. Paham? Menduduki posisi saya, kayak diganti gitu. Ditarik dia sampai posisi kedua, lalu orang yang narik itu maju ke depan menduduki posisi dia. Fa wallahi ma aqaltu salati, demi Allah saya enggak bisa konsentrasi salat saya. Maksudnya apa ini, Pak? Marah, tersinggung dia. Ditarik terus tempat saya kamu dudukin, gitu kan? Kamu tempatin, saya enggak konsen salat saya. Falam mansaraf, ketika selesai sholat bubar, fa'idha huwa Ubay ibnu Ka'ab. Setelah sholat bubar, saya lihat ternyata yang narik saya Ubay bin Ka'ab. Gak berani. Kenapa sahabat? Sahabat mulia ini, sahabat Rasulullah, Ubay bin Ka'ab. Penulis wahyu. Gak berani. Lalu Ubay mengatakan, ya fata, la yasukallah, inna hadha ahdun minan nabiyyi ilaina annali. Anak muda, mudah-mudahan Allah tidak menjadikan kamu sebagai orang yang buruk. Ini adalah ajaran nabi kepada kita. Tegas, Pak, ketika mereka melihat kesalahan itu. Sehingga sunnah Rasulullah itu benar-benar tersosialisasikan dengan baik. Kesalahan, apalagi kemungkaran, itu hilang, terminimalisir. Kita, sekali lagi, kebanyakan gak enaknya. Sehingga sunnah Nabi, ajaran Islam yang benar, itu lama-kelamaan akhirnya masuk kolong. Ketidakbenaran atau kebatilan akhirnya dianggap sebagai benar. Yang salah, kitanya diem. Kebanyakan gak enak. Biarin deh, Pak, nanti ribut lagi. Udah deh. Ini masalah soft. Nah, dari sini muncul anjuran untuk memenuhi soft. Atimu sufufal uwal tummalladhi yalih. Kata Rasulullah, sempurnakan soft-soft terdepan. Jadi kalau sholat, soft terdepannya kosong, diisi. Tengah-tengah sholat ada orang batal, masukin, maju. Yang belakang itu maju. Bukan didiemin, bolong akhirnya. Yang samping kanan gak geser, atau yang sampingnya gak geser, yang belakang gak mundur. Maaf, salah ucap. Yang depan enggak maju, kok enggak mundur. Yang depan tidak maju, yang ini enggak geser, akhirnya kosong, bolong kayak gigi ompong begitu. Ini kesalahan. Tapi Rasulullah mengatakan atimus safal awal, sempurnakan saf yang pertama, isi. Nah, ini menyempurnakan saf. Lalu masalah merapatkan saf, ini juga jadi problem. La tusawwunna shufufakum aw la yukhallifanna Allahu baina wujuhikum. Sempurnakan saf-saf kalian atau Allah akan menjadikan hati-hati kalian itu bermusuhan. Luruskan saf. Luruskan saf itu caranya apa? Istawu wa la takhtalifu. Luruskan saf, jangan berselisih. Fatakhtalifa qulubukum, fatakhtalifu qulubukum. Hati kalian nanti akan berselisih. Lihat, jadi saf itu gambaran akan ukhuwah Islam. Persatuan. Safnya rapat, rata. Lah di masyarakat kita, kalau kita mau merapatkan saf, kita tempel kaki dengan kaki, terus menjauh, geser. Kita pepet lagi, geser lagi. Kita pepet lagi, nemong. Pak, tempatnya masih luang, sonden sonoan lo. Waduh, ini orang payah nih kayak begini. Karena enggak paham aja. Udah enggak tahu, ngamuk lagi. Nah, inilah akibat karena sunnah tidak diamalkan dengan baik sehingga itu jadi tabu bagi masyarakat. Padahal saf. Faktor lagi karena pemakai sajadah. Yang pakai sajadah itu kayaknya ini kekuasaan dia. Ini kekuasaan dia. Yang sampingnya pakai sajadah lagi, terus yang perempuan biasanya. Terus pakai sajadah, akhirnya gigi ompong semua akhirnya. Banyak lubang-lubang softnya. Bolehkah pakai sajadah? Ya silakan, tapi soft tetap harus. Nah, orang terkesan kalau pakai soft, pakai sajadah, kayaknya orang lain enggak boleh nginjek sajadahnya gitu. Ini yang mengakibatkan soft itu tidak rapat. Jadi merapatkan soft. Bagaimana caranya? Lihat, merapatkan saf. Aqimu shufufakum. Luruskan saf kalian, lurus. Fa inni arakum min wara'i dhahri. Karena saya bisa melihat dari belakang, kata Rasulullah. Wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibih. Kata Anas bin Malik, kita kalau saf apa namanya? Bahu kita itu nempel dengan bahu sebelah. Wa qadamahu bi qadamihi, mata kaki dengan mata kaki, yaitu soft, yang sempurna, itu yang luar biasa. Mata kaki dengan, artinya kalau sholat berjamaah kakinya itu lurus. Kalau kita laki-laki enggak, kalau sholat kakinya miring. Lah kalau mau dilurusin begini, ujung apa jari kaki dengan jari kaki, padahal bukan begitu. Tapi kaki itu lurus. Yang dilurusin ukurannya apa? Mata kakinya. Itu pasti lurus. Bukan yang dilurusin itu ujung jari-jari kaki, tidak. Lah kalau ujung jari anaknya yang tinggi, yang satu pendek, miring itu softnya. Karena yang dijadikan ukuran adalah jari-jari kakinya. Tapi yang dijadikan ukuran sebetulnya adalah mata kakinya. Mau anak kecil, mau kakinya gede, lebar, tetap mata kaki. Jadi mata kaki nempel dengan mata kaki, bahu nempel dengan bahu. Mau laki, mau perempuan sama. Nah ini cara meluruskan saf. Satu lagi, dalam hadis dilarang membuat saf di antara dua tiang. Contoh, di tengah-tengah masjid, seringkali masjid itu ada tiangnya kan? Nah, antara tiang ini tidak boleh dibuat saf. Berdasarkan hadis Abdul Humaid bin Mahmud, beliau mengatakan, "Shallaitu ma'a Anas ibnu Malik yaumal Jum'ah." Saya salat bersama Anas bin Malik pada hari Jumat. "Fadafa'na ila sawari." Posisi kita mengharuskan kita untuk saf, bikin saf di antara tiang-tiang. Fataqaddamna wa ta'akharna, maka di antara kita ada yang maju ke depan, ada yang mundur ke belakang. Faqala Anas, Anas mengatakan kunna nattaqi hadza ala ahdi Rasulillah. Di zaman Nabi kita enggak pernah salat di antara dua tiang begini ya. Jadi harus dibagi, sebagian maju ke depan, sebagian mundur. Jadi enggak boleh salat di antara tiang. Kenapa? Karena shofnya terputus. Kecuali apa? Jamaahnya banyak, masjidnya sempit. Nah, ini lain daruri. Tapi kalau yang di belakang masih ada, maka tidak sholat di antara tiang-tiang itu. Bagi yang memiliki kendaraan B175 KJB, sekali lagi, yang memiliki kendaraan B175 KJB mohon digeser untuk ketertiban parkir di halaman masjid kita. Terima kasih. Ya, yang terakhir, pembahasan terakhir dalam masalah ini adalah masalah sutra. Nah, ini yang kurang difahami. Jadi masalah sutra, sutra itu penghalang. Jadi kalau ada orang sholat, disunnahkan untuk naruh sutra. Mama kita sholat di sini, taruh di depan. Apa sutra itu? Sesuatu yang nonjol, pokoknya tinggi, apa tasnya, apa taruh di situ tasnya di depan. Nah, itu jadi sutra. Jika dia sudah naruh sutra, maka orang lewat depannya enggak masalah. Tapi kalau enggak ada sutra, nah orang berdosa nanti lewat. Jadi yang kurang difahami oleh masyarakat. Berikutnya, berarti orang lewat depan orang sholat itu enggak boleh. Nah kita, ada orang sholat, nyelonong aja lewat-lewat gak ngerti. Nah ini tidak diperbolehkan. Sampai Rasulullah mengatakan jika kamu sholat ada orang di lewat di depan kamu, kamu dorong. Kalau dia gak mau dorong, kamu bunuh dia. Maksudnya bukan dibunuh beneran, bukan. Ini menunjukkan kerasnya gitu loh. Kerasnya permasalahan ini tidak boleh disepelekan. Artinya perhatian harus besar, bukan dibunuh beneran, enggak. Jadi kalau ada orang lewat di depan kita, kita halangi. Masih lewat saja, dorong aja pakai tangannya. Marah dong? Enggak marah insya Allah. Ngerti orang. Ini. Tapi yang penting kita letakkan sutra sesuatu di depan kita agar orang yang melewati enggak berdosa. Dan juga kita melakukan sunnah. Karena meletakkan sutra itu bagian dari sunnah. Atau sholat di depan tiang. Atau sholat di depan tembok umpama. Itu sudah cukup mewakili buat dirinya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak-bapak dulu. Ya, silakan. Singkat saja, Pak. Makasih, Pak. Kita berbicara mengenai sholat. Kita pernah sholat di Masjidil Haram. Karena posisi perempuan itu kadang-kala ada yang di depan kita, atau laki-laki ada juga yang di samping. Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya. Kalau di haram itu kan posisi soh perempuan itu sudah ada sendiri tempatnya. Cuman kadang orang-orangnya jeng nengil-nengil. Nggak mau diatur. Ada tempatnya sendiri perempuan. Di haram sudah disiapin tempat-tempatnya. Saya pengen sholat di depan Ka'bah. Ya ada kan yang posisi depan Ka'bah kan ada. Perempuan ada di depan Ka'bah. Kalau mau sholat di depan Ka'bah, ya datangnya jangan belakangan. Mau datang telat pengen sholat di depan Ka'bah, ya diudak-udak sama keamanan. Jadi ada soft-soft tersendiri sudah di situ, orangnya aja yang nengil gitu loh, nggak boleh dia sholat di situ. Ya silakan, Mas. Salam. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini yang ditanyakan tentang shaf salat yang miring yang ada di masjid-masjid. Nah, ini terjadi dilakukan oleh hampir semua masjid-masjid di Jakarta karena mengikuti instruksi dari Departemen Agama. Ya kan? Tentunya mungkin diikuti dengan yang di daerah. Yang kita lihat di Jakarta banyak masjid-masjid akhirnya merubah susunan shafnya yang agak miring ke kanan sedikit karena mengikuti instruksi dari Departemen Agama yang mengatakan bahwa kiblatnya terjadi pergeseran karena satu dua alasan. Dan mereka tentunya melakukan itu atas dasar perhitungan yang insya Allah mendetail dan gak main-main. Maka kewajiban kita ya mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh wulatul umur pemerintah dalam masalah ini, karena ini kemaslahatan dan kebaikan umat bersama, dan itu bukan sebuah kesalahan yang perlu dipermasalahkannya. Ya. Miringnya kenapa? Miringnya karena ngikutin imamnya miring atau memang miring sendiri? Kalau dia sholat miring sendiri di luar dari para jamaah yang lain, ya dia nggak bisa seperti itu. Dia harus tahu diri bahwa kamu itu sholat berjamaah, bukan sholat sendirian. Itulah hikmah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Luruskan saf kalian atau Allah akan menjadikan hati-hati kalian itu berpaling. Artinya apa? Akan terjadi permusuhan. Jadi kalau ada orang salatnya maunya sendiri, berarti ada sedikit sifat egois pada diri dia, kepedulian dengan masyarakat itu kurang, kan berarti begitu kan? Karena saf salat itu simbol akan ukhuwah, persatuan umat. Simbol akan masalah ta'awun dalam hal kebaikan. Itu simbol. Kalau sudah sholatnya maunya nyempil sendiri, berarti kehidupan permasyarakat juga dia maunya nyempil nanti. Ya, ada ibu-ibu gantian, silakan Bu. Ya. Kalau ada imam yang la yuhsinu ruku' wala sujud, dia tidak sholat dengan cara yang baik, rukuknya enggak benar, sujudnya enggak benar, bacaannya enggak benar, ya orang ini enggak layak jadi imam. Kalau dia tetap menjadi imam, ya lebih baik kita mencari masjid yang lain. Dan alhamdulillah di daerah kita atau di tempat kita atau di negara kita ini masjid itu banyak. Ya, kita cari masjid yang lain lebih baik. Tapi kalau enggak ada tempat yang lain, cuman ada masjid ini satu-satunya, pertama kita nasihati, jangan diem. Kita lihat kehidupan sahabat tadi, ada orang salah langsung ditegur, diingatkan, ya kan? Diingetin gitu loh. Nah, kita ingatin, kita tegur. Saya pernah maaf ngingetin satu imam. Waktu itu udah lama ceritanya. Saya masih kuliah dulu, waktu liburan saya pulang sholat Jumat di masjid dekat rumah di daerah Malang. Bacaan sholatnya itu belepotan, gak karu-karuan. Sayangnya gak betah, padahal dia yang ceramah. Dia yang khutbah, dia yang ceramah, tapi bacaannya gak karu-karuan. Saya enggak betah nunggu dia. Saya tunggu sudah. Saya menjaga nama baik dia kan. Saya tunggu sampai satu masjid ini pulang semua. Kebetulan dia lagi ngobrol sama satu orang. Ceramahnya enak, luar biasa. Bikin orang terpukau melihat retorika yang dia pakai gitu ya. Sehingga ada orang-orang itu nunggu minta jadwal sama dia. Gak apa-apa, saya tunggu belakangan. Sampai udah selesai semua orang baru saya maju. Ternyata dia salah satu ketua majelis syura dalam sebuah ormas Islam. Kedudukan tinggi. Saya tegur, saya diremehkan. Ada cenderung dihina. Saya diketawain. Kamu siapa? Jadi gituin. Saya bilang maaf Bapak. Saya tetap tegur dia. Saya sebutkan kesalahan dia. Tadi Bapak baca ini satu. Bapak baca ini, baca ini, baca ini, baca ini. Saya sebutkan kesalahan satu, satu, satu, satu. Yang Bapak ucapkan begini kata-katanya. Begini, begini, begini. Sesuaikah ini dengan kaidah dalam membaca Al-Quran? Baru dia tengok-tengok kanan kiri, gak ada orang. Terus maju depan saya. Maaf Pak, saya dari daerah timur. Saya dari dulu kesusahan saya itu ngaji memperbaiki ini Pak. Baru ngaku dia. Tapi setelah tengok-tengok malu. Nah setelah itu baru saya omelin. Saya masih muda waktu itu. Saya omelin. Saya bilang Bapak begini caranya diundang orang kesana kemari ngaji belepotan saya bilang. Udah umurnya paling 50 ada. Saya masih muda. Belum 25, 22. Makanya dihina, dilecehin. Tapi setelah dia ngomong begitu saya omelin. Ya kita harus kasih tahu lah. Ya kan dengan cara yang terbaik. Kita ingetin pelan-pelan gitu. Karena kita sholat di situ, pengurusnya kita kasih tahu, DKM-nya kita kasih tahu, imamnya juga kita ingetin bahwa bacaan dia belepotan, begini-begini. Insya Allah lama-kelamaan juga akan berubah. Sehingga kita pun bisa mengingatkan orang-orang seperti ini. Gitu. Pernah di Jakarta sini juga, saya kontrak rumah, dekat rumah saya musola. Bacaannya kayak anak belajar Iqra 3. Parahnya minta ampun. Jadi kalau saya keluar rumah, saya lihat dia imam, saya pindah ke masjid yang lain. Sehingga tetangga-tangga itu melihat, kok nggak mau sholat di sini dia? Kenapa? Saya sengaja, saya nggak peduli. Kenapa? Kayak baca Iqra, nggak karuan Pak, nggak karuan sudah nggak karuan parah-parah super parah. Tapi orang kampung komplek manggilnya Pak Haji, ya senioritas. Saya pendatang baru. Saya temui DKM-nya. Saya ingetin. Kata dia apa? Udah, Anda gak usah ngomong. Diamin aja. Dia paling tua di komplek ini. Dia. Loh Pak, gak bisa Pak. Saya bilang begitu. Ini masalah sholat. Kaget dia saya ngomongin begitu. Mungkin baru kali ini ada orang ngomong keras begini kali ya. Negur kencang. Saya bilang gak bisa Pak. Ini masalah sholat. Bapak mau orang jamaah semua itu sholatnya batal gara-gara dia doang. Saya emosi saya. Saya bilang Bapak ini kemaslahatan agama. Bukan masalah enak gak enak. Tua gak tua. Gak boleh orang sholat kayak begini. Saya bilang. Tapi terus gimana dong solusinya? Solusinya kumpulin mereka. Saya ajarin. Gak ada waktu saya yang kurban. Kapan ada waktu saya ajarin. Akhirnya orang itu sakit hati. Ngomong sama yang punya rumah biar saya keluar dari kompleks itu. Wassalam. Saya gak peduli. Cekel dia sama bapak itu. Ya, kita harus tetap ucapin. Yang penting kita kan gak nyakitin hati kamu. Gak mengambil hak Anda. Gak mendolimi kamu. Enggak mencaci maki, kita jelaskan apa adanya. Selebihnya terserah. Kan doa Rasulullah apa? Allahumma syhad ala hal ballagt. Ya Allah persaksikan bahwasannya saya sudah sampaikan amanah ini. Ya itu Bu jawabannya. Ya, silakan Ibu belakangnya. Waalaikumsalam. Tapi pertanyaan saya membuat tema, kalau hafir membaca Al-Quran, apakah yang di dalam, maaf, mengikuti bacaan orang yang lagi membaca Al-Quran, itu kan di dalam sholat atau di luar sholat? Oh, di luar sholat. Di luar sholat ya terserah Bu, boleh-boleh aja, gak masalah. Jadi dengerin kaset tilawah, siapa syekh, siapa gitu ngaji, kita ikutin untuk mendapatkan apa namanya makhrajnya, untuk mendapatkan makhraj huruf, artinya untuk mendapatkan bacaan huruf, pengeluarnya huruf-huruf biar tepat, kita ikutin. Boleh Kak? Enggak masalah. Karena huruf-huruf Arab ini, banyak dari huruf Arab itu enggak sesuai dengan lidahnya Indonesia. Enggak sesuai dengan lidah huruf Latin atau lidah huruf Indonesia. Shin enggak ada, ha enggak ada, za enggak ada. Ya kan? Enggak ada semua. Ya, ada beberapa yang bertolak belakang, tidak ada, sehingga kita harus membiasakan diri untuk mengucapkan huruf-huruf itu. Satu lagi dari Bapak-bapak, silakan. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaan Bapak, Bapak jawab sendiri. Seharusnya imam itu sedang-sedang. Kenapa? Karena di belakang ada lemah. Nah, itu jawaban Bapak. Itu kejawab itu pertanyaan Bapak. Cuman yang kita harus perhatikan di sini, masalah panjang. Panjang itu kan relatif, Pak. Sesuai dengan ukuran mana? Lah ukuran kita, ukuran kita terbiasa dengan surat-surat yang pendek-pendek gitu kan, yang satu lembar terdiri dari 3 surat, paling panjang itu selembar 2 surat, ya kan. Nah, di kota lain paling pendek itu selembar umpamanya, iya kan. Jadi orang baca selembar itu biasa. Bagi mereka enggak panjang, Pak. Kita pendatang. Kan gitu kan, Pak? Di Masjidil Haram selembar itu biasa, Pak. Selembar begini itu pendek, Pak. Apalagi suaranya enak, Sudes, Abdullah Awad Al-Juhani. Iya kan? Enak-enak ngajinya. Selembar, gak terasa. Lah karena kita gak biasa, panjang amat. Bagi dia gak panjang itu. Pendek. Iya kan? Nah ini artinya ujian bagi kita. Ujian bagi kita. Kita memilih selera atau mencari kekhusyuan. Buktinya apa? Buktinya orang-orang dari negara lain kok menikmati, sama-sama pendatang. Iya enggak? Sama-sama pendatang dari negara-negara lain, tapi dia menikmati, enjoy, bahkan sampai nangis-nangis, khusyuk. Kita orang Indonesia, Kerupuk, Pak. Kerupuk kampung. Apa maksudnya, Pak? Cepet gabes. Manja. Gak biasa. Harus kita biasakan. Contoh. Kita di pondok dulu, kalau sholat terawih, panjang-panjang, Pak. Panjang gitu kan. Lah santri yang baru-baru masuk, gak biasa. Itu pada ngejogrok di belakang, Pak. Bahasa Betawinya ya. Dan gak kuat pada duduk. Capek Ustaz, panjang Ustaz. Manusia ngilu kaki Ustaz. Kan gak biasa. Tapi santri yang sudah tahun kedua, biasa. Giliran dia Ramadan di kampung, aduh Ustaz, capek deh. Sholat berpuak Ramadan deket rumah. Kenapa? Cepet Ustaz, setengah jam selesai. Lah di pondok setengah jam baru dapat 4 rakaat, Pak. Iya kan? Semua kenapa? Kebiasaan. Nah ini yang harus kita biasakan. Agar merasa nikmat dengan bacaan Al-Quran itu. Gak mau buru-buru, kita nikmati. Satu lagi, ibu-ibu. Ya, singkat saja, Bu, pertanyaannya, Bu. Ya, udah, itu. Ya, jadi kalau softnya kurang rapat, ya kita mencoba untuk merapatkan diri masing-masing. Yang sebelahnya kurang, ya nggak apa-apa kita geser. Bahasanya tarik itu bagi kita nggak enak, Bu. Kita geser sedikit, gini. Nggak apa-apa, tangannya aja kita ambil, pegang. Mama di sebelah kita, iya kan? Di sebelah kita. Nah kalau di depan kita ya susah. Samping umpama, samping kanan atau samping kiri agak kosong. Kita yang geser umpama. Kalau kita sudah geser masih kosong, masih susah harus sebelah. Ya sebelahnya kita pegang tangannya biar dia geser sebelah. Gak apa-apa, itu yang dilakukan oleh Rasulullah tadi kan? Nah, kita geser tangannya, kita pegang suruh geser. Tapi jangan megang tuh sambil melihatin orangnya begini. Jangan. Jangan, tetap tangan aja, muka ya tetap ke arah kiblat, ke tempat sujud kan gitu ya. Jangan melihat sambil melihat orangnya gitu. Ya, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.